cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga dapat selalu kita ucapkan yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Para kiai yang saya ta'zimi, yang berada di kanan kiri saya dan berada di belakang saya, baru kali ini kula teng ngarepe Gus Karim saestune. Kula niku biasane teng burine Gus Karim. Teng niki kula mundhak pangkat sithik teng ngarepe Gus Karim. Sahibul Bait Bapak Muhammad Adib Haji Putra yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini. Walaupun tadi solo hujan, mereka alhamdulillah mboten hujan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam dunia Islam dikenal adanya kitab Maulid. Maulid yang kita baca adalah Maulid Al-Barjanji. Pengarangipun sinten? Pengarangipun sinten? Syekh Ja'far Al-Barjanji. Wonten melih kitab Maulid naminipun Maulid Diba. Penulisnya adalah Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Wonten melih Maulid sing diwaos para habaib, Maulid Simtud Duror, Untean Mutiara. Penulisnya adalah orang ngerti meneh, Habib Ali. Makamipun wonten Seiwun, Yaman. Ngertos Yaman jenengan? Lewer ngalor terus. Nggo terus lewat kulon mriku terus ngalor mriki sithik tekan bandara mang numpak pesawat ing mriku. Seiwun Yaman. Enten melih kitab Maulid atau kitab Qasidah yang setiap malam Kamis pertama dibaca di rumah Maulana Habib Syekh, yaitu Maulid Burdah. Penulisnya adalah orang ngerti meneh, Imam Bushiri. Tuh lagune bendino diwaca lho. Maulaya salli wa sallim da imran abada habibika khairil khal kekulihimi. Itu dari Burdah. Lagu wajib kok orang mudeng isin nulis sapa isin aku. Itu makamnya berada di Mesir, di pinggir pantai, namanya Mediterania, Mesir. Makamnya di dalam masjid. Insyaallah penjenengan tanglet kali salah satu tokoh di Jamuro yang alumni Mesir 8 tahun, Ustadz Agus Ma'arif LC. Makamnya di dalam masjid. Depannya juga ada makam yang luar biasa. Makamnya Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi punya murid yang luar biasa bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Tasawuf Al-Hikam. Niku bendalu diputer teng radio Al-Hidayah. Kula cerita ngeten iki kula wis tau mriko mangsane po. Neng kula dolan tok teng mriko gitu. Nek Ustaz Agus Ma'arif mondok, nek kula teng mriko dolan tok teng hotel. Jadi kalau ada orang bicara salat di dalam masjid, kalau masjidnya ada makamnya itu tidak sah, maaf. Itu kata Tukul Arwana pendapat wong katrok. Loh, ayo survei toh di dunia, Masjid Nabawi itu di tengah-tengah masjid ada makam Kanjeng Nabi, ada makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada makam Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Depan, belakang, kanan, kiri buat sholat. Makamnya Abu Abbas Al-Mursi di tengah masjid. Makamnya Imam Busiri di masjid. Makamnya Imam Asy-Syafi'i di dalam masjid. Tapi ya pendapatnya si Samidi CS ini kewau. Ada lagi dalam dunia Islam dikenal kitab manakib. Kalau kitab maulid menceritakan kisah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kalau kitab manakib menceritakan kisah aulia-aulia Allah, menceritakan kisah wali-wali Allah. Dan kitab manakib yang paling populer di Indonesia adalah manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi keturunannya luar biasa, bahkan sekarang menjadi ulama ahlu sunnah di Makkah, namanya Habib Umar atau Sayyid Umar Al-Jilani. Panjenengan lunga haji niku aja ning pondok antuk, sowan-sowan ulama-ulama mereka. Dhe ngoten, dadi ora ngertine Makkah iki ngono tok grupe bangsane sami BCS tok mboten ngoten. Sing selawatan wong Makkah niku nggih kathah. Lalu Ustaz, dari mana dalilnya kitab maulid? Dari mana dalilnya manakib? Bisa kita buka di dalam surah Hud ayat yang ke-120. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak macamnya Quran, kalian tunjukkan ngapunten nggih Gus Karim. Oh, kalau ini aku ya ratau mondok. Kalau ini aku jadi ustaz ya sebab kepeksa. Kepeksa. Saya itu. Kalau ini aku tahu disebut kiai ini malah nerodok. Mula alhamdulillah tenggon ustaz-ustaznya jamuran ini. Ustaz si jidok. Kalau tak. Liane kan kiai haji, kiai haji, kiai haji. Alhamdulillah, kalau mboten disebut kiai haji, alhamdulillah. Kalau sebut kiai langsung mulih ngoten mawon. Mboten kuat kula. Ustaz Numun wis dhuwur banget ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan nakusu 'alaika min amba'ir rusul. Dan kami kata Allah kisahkan, dan kami kata Allah ceritakan kisah-kisah para rasul. Dalam Al-Quran ada kisah Nabi para Rasul, para Nabi. Ada dalam Al-Quran kisah Nabi Adam, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ismail. Bahkan kisah Nabi Muhammad SAW banyak dalam Al-Quran. Contoh, surah Al-Falaq dari surah An-Nas itu menceritakan bagaimana seorang Yahudi bernama Lubaid mempunyai banyak anak wanita, menyihirkan dengan Nabi Muhammad SAW. Tatkala disihir dengan seakan-akan Kanjeng Nabi ditali dengan 11 ikatan, malaikat Jibril turun membacakan 2 surah. Jadi asbabun nuzul surah Al-Falaq kalih An-Nas atau sering disebut Muawwidzatain, 2 surah pelindung, asbabun nuzulnya adalah Kanjeng Nabi saat itu sedang disihir. Dan itu kan menceritakan kejadian Kanjeng Nabi. Surah Al-Kautsar menceritakan Kanjeng Nabi, inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna zani'aka huwal abtar. Al-abtar terputus. Apa yang terputus? Saat itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihujat Abu Jahal, dihujat Abu Lahab, kau ini al-abtar. Apa? Terputus. Terputus apa? Nasabnya. Karena 3 anak laki-lakinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya meninggal dunia. Umpama raja ngoten mboten duwe anak lanang. Dan dihujat oleh orang-orang kafir, maka turunlah surah Al-Kautsar yang Al-Abtar yang terputus nasabnya bukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi orang-orang yang mencaci maki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana surah Al-Adiyat menceritakan perang Badar, kuda perang yang lari terengah-engah sampai larinya pada saat ketemu dengan batu terpercik api. Ini ku cuma menceritakan tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah. Tapi dalam Al-Quran juga tidak hanya kisah para rasul, tapi ada kisah wali-waliullah, kisah kekasih-kekasihnya Allah. Kisah bukan nabi, kisah bukan rasul, sinten tenggone Quran. Satu, siapa? Luqmanul Hakim. Bukan nabi, bukan rasul, tapi kisahnya ada di Al-Quran. Sinten melih? Sayyidatuna Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ada di Quran. Siapa lagi? Ashabul Kahfi. 7 orang waliullah, pemuda kekasih Allah, ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Ada kisahnya dalam Al-Quran. Lalu apa tujuan Allah menceritakan kisah-kisah para rasul, kisah-kisah para wali? Tujuannya ayat tersebut bersambung, ma nusabbitu bihi fuadak. Tujuannya tiada lain adalah untuk mengokohkan hati, mengokohkan keimanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasabihi wasallam. Keimanan Kanjeng Nabi mawon masih perlu diceritakan kisah para nabi terdahulu, masih perlu diceritakan kisah rasul terdahulu, masih perlu dibuatkan kisah para wali. Napa melih kula panjenengan contoh nggih. Beberapa bulan yang lalu wonten wong sing jenenge ora sida ning iki enten jamaah mriki malah jenenge padha. Nyuwun ngapunten. Ora tak sebut. Wonten wong matesih sing aku nabi ini kebetulan jenenge padha salah satu jamaah. Kula mboten pantas nyebut nih. Di Sulawesi beberapa tahun yang lalu ada orang mengaku nabi. Wah, udeng-udenge nggih kandel banget, Masya Allah. Udeng-udenge kandel banget. Kalau Habib Syekh kandel mereka. Ngaku dadi nabi, ngaku dadi rasul. Akhirnya dicekel polisi. Ada orang ngaku nabi, ada orang ngaku rasul. Menurut kula, monggo mawon. Wong pengen terkenal niku modele macam-macam. Mula enten ilmune Gus Dur niku wong nek pengen terkenal koncone ngalor ngidul dhewe. Niku cepet terkenal. Saestu niku. Koncone kire haram ya halal dhewe niku ora cepet terkenal. Saestu niku. Wong aku tak pikir-pikir arep gawe madzhab anyar kok. Nggih to, jenengan salat Allahu Akbar, salat tok drijine ngene 10. Tak pikir-pikir aku apa gawe madzhab dhewe ya. Salat ngaten. Allahu Akbar. Jadi salat takbire drijine siji tok. Iki tak pikir kula pikir nggih payu kok. Wong jamaah ahli desa niki nggih pun rondok kathah. Kayanten radio barang. Nah, niku tak pikir kula nggih payu. Terutama ibu-ibu niku mesti melu madzhab Sony kabeh. Saestu. Lagi, ini ada orang aku nabi, monggo wong pengen terkenal, pengen kondang, monggo silahkan. Tapi yang jadi masalah adalah kok ada orang, ada umat Islam ikut mengimani ada seorang nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang jadi PR kita, Pak. Lho niki lho nggih. Enten wong ngaku nabi silahkan. Ada orang ngaku keturunan malaikat Jibril silahkan. Lia Aminuddin atau Lia Eden. Lho untung lho Pak kok malaikat Jibril ya, ora malaikat Izrail. Wah, kena malaikat Izrail kaya napa nasib kula jenengan? Silahkan orang pengen populer kok. Tapi kalau ada umat Islam terus ikut-ikutan mengimani, mempercayai ada nabi sesudah Nabi Muhammad, dikhawatirkan orang-orang tersebut tidak pernah membaca maulid. Coba salah satu fasal tenggone maulid niku nggih. Tenggone sintu duror bab sesudah qiyam niku wonten kata-kata ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad warada annahu sallallahu alaihi wasallam wulida. Dan diriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan satu mahtunan, dalam keadaan bon langsung khitan. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pun langsung tetak. Enten wong Indonesia ngoten. Mboten enten. Lahir pun langsung khitan nomor satu. Nomor dua, dalam keadaan makhulan. Makhulan niku pun langsung nganggo celak. Jadi nganggo celak hitam ngeten iki mboten aisido nggih. Niku wong lanang-lanang hukume sunnah. Cuma urung pati pantes ngoten mawon. Kaya nganggo udeng-udeng jane kaya Pak Kiai Muklisin dakwah ngoten niku sunnah ngoten niku. Ana sing maido wong Jawa nganggo udeng-udeng napa? Nyuwun ngapunten. Ning jaman iki sopir angkutan kowe nganggo udeng-udeng, Pak. Saestu niku. Sopir taksi nganggo udeng-udeng kuandel banget. Wong dodol tahu ning pinggir dalan nganggo udeng-udeng, Pak. Jadi jenengan sampean ampun kaget ketemu Ustaz Sori wah udeng-udenge kuandel banget ampun kaget. Wong kula diparingi udeng-udeng kalih salah satu habib diparingi jubah barang ajeng kula nggo teng jamura kula pekewo. Pekewo. Lah gurune mboten nenten sing nggih udeng-udeng. Yang nomor tiga, dalam keadaan maktu asurah. Dalam keadaan tali pusarnya pun langsung bersih. Basa Jawane napa? Mpun puput. Kanjeng Nabi niku lahir dalam keadaan sempurna, langsung tetak, langsung hitam, dalam keadaan pun nganggi celak, dalam keadaan tali pusarnya pun sempurna. Bahkan diriwayatkan dari riwayat-riwayat yang lain, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam postur tubuhnya sempurna ora iso dipaitu. Nah, jenengan kalih kula kan paling isih iso maido, Pak. Ustaz Sony iki ganteng ya ganteng, tapi rondok kelemon sithik. Lah, kelemon niku maido jenenge. Kula niku kan nganggo surban ngaten iki tujuan kula nggih nutupi weteng kula niki lho. Saya itu dikit-dikit kalau tutupi menurut ketok lemu banget. Pakai wah kula. Nah, postur tubuh Kanjeng Nabi sempurna. Beliau diriwayatkan, kita baca kisah sang Rasul. Beliau itu saat usia remaja sudah berdagang. Lihat sejarah 12 tahun Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah sampai ke luar negeri. Sudah sampai Syam. 12 tahun Pak sudah sampai di Syam. 17 tahun beliau sudah menjadi distributor PT Khadijah. Loh. Sudah menjadi agennya Sayyidatuna Khadijah. 25 tahun konglomerat Pak. Beliau menikah mas kawinnya 20 ekor unta. Unta niku siji 15 juta, ping 20 300 juta. Niku karo wali kota Solo tak pikir kata Kanjeng Nabi kok mas kawine. Napa mulih kula, kula niku riyen nikah modal kula siji tok, modal ganteng tok, yakin. Lho niku bojo kula melu lho. Saestu bojo kula melu niku. Anak telu tak gawa kabeh kok. Saestu kalau nikah langsung kalih moro tua kula udah tukok ke sepeda motor. Iya. Yeah. Kalau nikah kula modal ganteng kok. Kan jawel-jawel apa tata. Allah. Itu mas kawinnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. 20 ekor unta 300 juta. Itu menunjukkan beliau konglomerat. Tapi apakah ada riwayat Kanjeng Nabi pas sugih terus berfoya-foya. Terus badan beliau terlalu gemuk. Enggak ada. Postur tubuh dari mulai dilahirkan sampai beliau meninggal dunia sempurna. Subhanallah. Orang yang singi sama itu. Itu dari postur tubuh. Belum dari akhlaknya Kanjeng Nabi. Bagaimana beliau ketemu dengan orang tua. Ketemu dengan anak-anak. Ketemu dengan duta-duta dari luar negeri. Delegasi-delegasi dari luar negeri. Semuanya sempurna. Subhanallah. Lah terus dibandingkan karo Nabi sing Sulawesi ini. Nabi kok jerawatnya kebian. Nabi kok letek. Ini kok orang bingung dong ya. Nabi letek ireng kukule kebianget. Lah Nabi kok letek. Ngoten enten sing mengimani naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi sekali lagi dalilnya adalah surah Hud ayat yang ke-120, adanya kitab Maulid, adanya kitab Manaqib. Sing dalil nomor 2 surah Al-Fatihah itu sendiri. Kita tatkala baca surah Al-Fatihah, sirat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa an'amta alaihim? Siapa siratal ladina an'amta alaihim? Siapa itu jalannya orang-orang yang pernah diberikan nikmat oleh Allah? Buka tafsir. Yaitu jalannya minan nabiyyin, wasiddiqin, wasuhada, wasalihin. Yaitu jalannya para nabi. Jalannya para awliya-awliya wali-wali Allah. Jalannya para suhada-suhada Allah. Jalannya orang-orang soleh. Lah kita ngerti jalane wong saleh nek ora digawekno kitab manaqib, ngertimu sekondidrun. Ngoten lho maksud kula niku. Halo, niki nomor setunggal yaitu dalil adanya maulid, dalil adanya manaqib. Nomor setunggal. Nomor kali apa toh manfaatnya kita kumpul-kumpul seperti ini membaca solawat dan sebagainya? Manfaatnya salah satunya berdasarkan hadis sahih Bukhari. Kitab hadis sahih yang paling agung. Kitab nomor 2 sesudah Al-Quranul Karim. Adalah menunjukkan bukti mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Buka sahih Bukhari. Suatu ketika. Kalau biasanya nganggu guyon. Kalau dalu niki mboten pati guyon. Ya, kalau tidak serius. Kalau niki ngatur niki belajar. Kalau sesasi loh mangsane. Wajung dimirang ke beliau-beliau. Sesasi. Kalau buka-buka. Ben kita orang tidak. Pinter ngoten lho karep kula. Buka hadis sahih Bukhari. Suatu ketika diriwayatkan ada seorang badui datang menemui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badui tersebut mengatakan, "Matasaah ya Rasulullah. Kapan kiamat tiba duhai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Kanjeng Nabi didatangi oleh seorang badui. Badui niku istilah Arab desa. Jadi sikile sing modele ombo-ombo, rontok jeber-jeber ngoten niku, itu istilahnya badui, orang-orang Arab pedesaan, pedalaman di gunung-gunung. Mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Kapan kiamat tiba duhai Rasul?" Kanjeng Nabi tidak menjawab, "Kiamat tiba tahun 2012 mboten, tahun sekian mboten, ini mboten," tetapi beliau langsung menanyakan, "Apa yang sudah kau siapkan untuk datangnya hari kiamat yang begitu dahsyat?" Kemudian orang ini mengatakan, Ya Rasul, kami tidak mempersiapkan apa-apa. Kami tidak mempunyai amalan apa-apa. Buka Sahih Bukhari, kudu dibuka. Napa? Sarah Sahih Bukhari. Jadi wong maca Al-Qur'an niku kudu sandarane kitab tafsir. Wong maca hadis sandarane kudu kitab sarah. Buka Sahih Bukhari kudu buka kitab Fathul Bari. Fathul Bari niku sing ngarang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau sarah Sahih Muslim sing ngarang Imam An-Nawawi. Jadi aja melu kitabe Samidi tok. Jenenge siji, jenenge kitab Al-Ngawuriyah. Penulisnya Syekh Samidi radhiyallahu taala anhu. Niku wong Solo baru niku tangga kula. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tatkala ada sahabat mengatakan, "Ya Rasul, kami tidak mempunyai amalan apa-apa." Buka Sarah Sahih Bukhari diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dimaksud adalah sahabat tersebut hanya mempunyai amalan yang wajib, tidak mempunyai amalan sunnah. Sholatnya cuma sholat yang wajib, puasanya cuma puasa yang wajib, zakatnya cuma zakat yang wajib, gak punya amalan sunnah. Terus kau punya andalan apa? Badui tersebut kemudian mengatakan di dalam hadis sahih ruwahul Imam Bukhari, sahabat tersebut mengatakan, "Walakin tetapi saya mempunyai satu andalan ya Rasul, uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak mempunyai apa-apa, tetapi saya mempunyai andalan. Saya mempunyai rasa cinta yang luar biasa kepada Allah dan kepada engkau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Saat itu Rasul langsung bersabda, "Anta ma'amman ahbabta." Kau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Sahih Bukhari, hadis tersebut bersambung. Murid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik. Anas bin Malik niku nderek Kanjeng Nabi mulai usia 10 tahun. Sing bawakan wundu, air wundunya Rasul, yang bawakan sandalnya Rasul, 10 tahun mulai nderek Kanjeng Nabi. Beliau yang mendengar fadilah salat, fadilah haji, fadilah apapun dalam Islam, beliau mengatakan, "Kami para sahabat." Karena saat itu Sayyidina Abu Bakar wonten, Sayyidina Umar wonten, sahabat-sahabat utama wonten. Anas bin Malik mengatakan, "Kami para sahabat tidak pernah merasa senang sebagaimana senangnya kami tatkala Kanjeng Nabi mengatakan, 'Anta ma'amman ahbabta.' Kau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai." Maka saat itu Anas bin Malik mengatakan dalam Sahih Bukhari, "Kalau begitu saksikan ya Rasul, saya cinta kepadamu. Saksikan ya Sayyidina Abu Bakar, saya cinta kepadamu. Saksikan ya Sayyidina Umar, saya cinta kepadamu. Ya Sayyidina Utsman, saya cinta kepadamu. Ya Sayyidina Ali, aku cinta kepadamu. Aku ingin dikumpulkan bersama dengan mereka berkat cintaku kepada mereka, bukan berkat amalku." Ayo, aja nyepelek ke ibadah cinta, Pak. "Anta ma'amman ahbabta." Jenengan percaya monggo, ora percaya ora paten. Yang selanjutnya, kalau sudah bicara tentang cinta, minimal Pak, minimal satu ya, ciri-cirine wong cinta niku. Kalau nyebut nama kekasihnya enggak sembarangan nyebut, ora wani jangkar. Janji ora wani jangkar. Suami karo bojone niku, bojone wong wedok niku ora kelasnya sak ngisore to. Niku mawon orang jangkar lho, Pak. Kula kare bojo kula orang jangkar lho. Ya, kula celuk, "Sayang," lih ngoten niku. Lho Kanjeng Nabi ya Humairah. Lho nyenengke to nggih. Kula nyeluk anak kula namanya Ahmad Rifai, mboten kula celuk. "Mat Ahmad rene," mboten. "Kak, kesini Kak." Lho. Adiknya dipanggil dengan panggilan sayang. "Dik, kesini Dik." Subhanallah. Kita dengan orang tua, kita panggil bapak, kita panggil om, kita panggil tante. Tidak pernah jangkar. Kok ono wong Islam di atas mimbar berani jangkar karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, dandanane Masya Allah. Khutbah Jumat, Muhammad bersabda. Niku nek tenggon Al-Hidayah langsung kula larak ngoten mawon. Saestu niku, Pak. Apa artinya ilmunya yang luar biasa kalau berani jangkar karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lho nampunten, di Mekah itu saja yang mazhabe rondok beda karo awake dhewe. Enggak ada, Pak, ulama-ulama sana berani jangkar karo Kanjeng Nabi. Bulan April kemarin saya umroh. Kebetulan ingkang khutbah mungkin Syekh Sudes, mungkin. Surane apik banget, subhanallah. Itu tatkala mau berdoa khutbah Jumat, ya sholawat karo Kanjeng Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Titel Kanjeng Nabi disebut telu. Subhanallah. Terus bariku ndonga. Ndonga nggih diamini. Sebelah kula wong Mesir, wong Pakistan, wong Ethiopia, kabeh pas imame ndonga, khotibe ndonga nggih amin amin amin amin. Lah kula tau ndonga nek wong Solo kula malah ndonga malah bocah penelang, penelang tangane ngeten iki. Dungo kene wis tenanan tak pikir tenan dungone malah gur penelang-penelang ngaten iki ora dolanan handphone. Ora iki katane kula guru kula jare cah turun dulu ya ngoten niku. Yen dungo tenanan malah kono penelang-penelang tok ngamini ora, sombong banget to. Pada saat saya keluar dari Masjidil Haram, saat itu mau sowan kepada seorang ulama Ahlussunnah nomor 1 di Makkah namanya Sayyid Abbas bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Sayyid Abbas namanya, ayahnya bernama Alwi Al-Maliki, madzhabnya Al-Hasani, keturunan Kanjeng Nabi lewat jalur Imam Hasan. Beliau keluar numpak taksi mau menuju ke majelis beliau. Itu teng mriku melewati satu jalan, Tariq Sayyidina Umar Ibnu Khattab. Nyebut Sayyidina Umar Ibnu Khattab ora wani jangkar, ditulis Sayyidina Umar bin Khattab. Lewat melih satu jalan namanya Tariq, jalan Sayyidina Utsman bin Affan. Kayak ngeten niku, Pak. Teng Mesir panjenengan tanglet kalih Ustaz Agus Ma'arif wonten masjid namanya Masjid Sayyidah Zainab. Lho kayak ngeten niku. Nggih, Ustaz ya. Kalau mesti tahu mereka, jadi insya Allah keluar akhir. Itu subhanallah, ini tidak berani menjangkar kali para sahabat. Allah pemerintah karo Kanjeng Nabi. Kalau kita yuk enak banget Muhammad bersabda, Allah ya Rahman. Jadi hati-hati nih. Wong cinta nih, gue tondoning ngoten nih. Bahkan enten saya tangkep dia ini. Ustaz, naik pas solawatan gembira ngoten nih, gue ngubeng-ngubeng ke gembira ngoten nih, pripun. Kalau jawab, entok. Wong cinta nih, gue enak hukumnya, Pak. Pripun. Wong cinta nih, gue ora masuk akal. Lha kula niku karo anak kula niku wis ora masuk akal, Pak. Kula cinta karo anak saya. Kula teng mriki gagah, Pak. Masyaallah gagah. Wah, Ustaz. Kula mulih teng mriki. Lha niku kula mbrangkang ditumpaki anak kula, Pak. Anak telu numpak kabeh. Ya ora apa-apa, napa? Wah, iki mbrangkang Ustaz mbrangkang ditumpaki anake, ora ana dalile ngoten. Ini kita lakukan karena cinta. Cintai sing ora masuk akal dadi masuk akal, Pak. Ustaz teng mriki gagah ganteng mulai tumpak anake telu wis digo jaranan barang. Lho, itu kata cinta. Nggih, tapi pun toh pokoke cinta niku Allah. Kata-kata syirik dadi ora syirik kok, Pak. Kula niku nek kadang nggih kalih bojo kula niku nggih muji-muji ngoten. Wajahmu bagaikan rembulan. Iya. Padahal niku sakjane ngenyek. Masalah wajahe bunder blas ra nek bentuke. Ngenyek deh aslinya, aslinya ngenyek. Tanpa dirimu sehari saja hidupku terasa hampa. Cia. Neneng kenge. Muka-muka tahun 2014 yang urung dibucu nang dorabi kabeh. Amin. Aja kokean SMS-an. Bucah nom-nomi SMS-an kadang. Wah neneng kenge banget. Sayang baru ngapain nih. Wah neneng kenge ta nom-nom nih. Kalau kau sedang tidur, kirimin aku mimpimu. Cia. Kalau kau sedang bahagia, kirimi aku tawamu. Wah, keren. Kalau kau sedang sedih, kirimi aku air matamu. Aku tunggu kirimanmu ya sayang. Iya. 5 menit kemudian pacarnya menjawab, sayang, saya baru di WC, mau saya kirimin apa? Allah. Wes aja pacaran terus ya, dar rabi ngoten lho, nggih. Terakhir, kula pokoke ceramah mboten dangu-dangu terakhir. Jangan sekali-kali menyepelekan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Pun itu jadi standar kita menilai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang nganggap Nabi Muhammad itu kan manusia biasa. Silahkan Anda punya pendapat seperti itu. Tetapi kita ahlu sunnah wal jamaah. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari. Nabi Muhammad betul manusia. Tetapi tidak seperti manusia biasa. Bun, itu standarnya apa? Nabi Muhammad yang dimaksud manusia memang Kanjeng Nabi dari manusia. Rasul kita manusia bukan dari kalangan malaikat. Karena Nabi Nawai dia malaikat dan jenengan tele-tele itu, Pak. Malaikat niku lu namanya lewat gedek tok, Pak. saya itu lunah maya lewat nang ngarepe gedhe kok wong malaikat ora duwe nafsu kan ngoten. Jupe lewat ya gedhe tok. Nggih to nggih, wong malaikat ora duwe nafsu, ndak bisa kita tiru. Maka Rasul kita dari kalangan manusia ya punya nafsu kan ngoten. Malaikat disuguhi menapa monteng kleng ya gedhek tengkleng gedhek duren deglek cobi mengke bar pengajian nang suguh iki kula tak entekke kabeh kok nek enek. Maksudnya beliau dari kalangan manusia ya punya nafsu, ya kan, ya kadang marah kadang tidak marah itu karena beliau manusia, tetapi beliau tidak sembarang manusia. Bagaimana sebagai manusia biasa? Ayo coba kita lihat nih. Kita kocai siji-siji sampai jam 11:15. Ini kita kulumpun. SMS kali Pak Jenderal Fathin. Kita ceramai pinten. Kurang lebih 1 jam. Pokoknya punjul kita dosa insya Allah. Monggo kita kocai siji-siji. Orang non-Islam. Non-Islam. Mau masuk Islam. Umpama sahadatnya cuma mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tidak bersaksi kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, pun diakoni mlebu Islam dereng. Walaupun itu diucapkan 1000 kali, 1000000 kali, cuma asyhadu alla ilaha illallah titik sampai di situ, tidak disebut sebagai orang Islam. Mau masuk Islam mawon pintune kudu lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siji. Nomor loro. Orang sholat, wis wong hafal Quran, masya Allah. Sholatnya rokaat pertama sak juz, rokaat kedua sak juz, gitu, luar biasa. Kalau nek traweh teng Yaman, tenggone majelisnya, tenggone pondok pesantrennya Habib Umar bin Hafid, gurunya Habib Munzir Al Musawa, niku traweh 20 rokaat, niku rong juz. Jadi traweh 20 rakaat itu waktunya kurang lebih 2 jam setengah. Masya Allah. Ini ulama-ulama mereka menawi traweh ini pindah-pindah masjid. Jadi enten sing bar isya langsung traweh. Ini Habib Umar ini mulai setengah 10. Mungkin masjid liane enten mulai ini 12:30. Masjid liane enten mulai 12:30. Sampai subuh. Ini kalau orang-orang di sana banyak traweh itu 100 rakaat enten. Anak kula pindah 3 masjid karena 50 hari di sana. Pindah masjid itu sampai dapat 3 masjid untuk 60 rakaat. Wong Solo ribut masalah 8 karo 20. Wong Solo niku nggih. Wong Yaman niku traweh bisa ada yang 60 rakaat, ada yang sampai 100 rakaat pindah-pindah masjid. Nah, ada orang subhanallah hafal Quran salate 1 rakaat, 1 juz, 2 rakaat, 2 juz, salate sambil nangis-nangis luar biasa. Tapi pas dalam duduk tahiyat akhir tidak membaca selawat karo Kanjeng Nabi, sah mboten salate? Tidak sah. Salat mawon kudu lewat pintune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Donga-donga. Kita berdoa, ya Allah, dongane nganti nangis-nangis model koyo napa? Mong disusun dari Quran, dari Kanjeng Nabi, dari semua ulama diwaca. Tetapi kalau tidak di awalnya atau di akhirnya ada solawat, kata Rasul, doa itu akan berhenti antara langit dan bumi. Gak bakal sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kabeh sing nyambung karo Kanjeng Nabi, ini ku manggateke, mesti mulia Allah. Semua yang bersambung dengan Kanjeng Nabi pasti mulia. Jangankan benda hidup, benda mati ini loh jadi mulia. Contoh, onten watu. Onten watu nek diambung entuk ganjaran. Namanya batu Hajar Aswad. Tatkala Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mencium batu tersebut di tangan ya Amirul Mukminin, "Kenapa engkau mencium batu tersebut?" Dijawab oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, "Karena batu ini pernah dicium Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jadi watu niku iso dadi mulia bukan karena batunya yang mulia, tapi karena pernah dicium Kanjeng Nabi. Kuabeh wong sak donya ngambung watu entuk ganjaran. Nek coba ning ngambung watu ning Gunung Kawi entukmu dosa, friend. Melanggo tok-tok-tok ngoten iki. Dosa niku. Ngambung watu sing entuk ganjaran batu Hajar Aswad itu bukan karena batunya yang mulia, tapi karena pernah dicium oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu kalau umroh, kalau haji ndak bisa cium batu, cukup dari kejauhan. Awake di sejajarkan dengan batu Hajar Aswad, tangane ditaruh di bibir cium jauh. Muah, ngeten iki pahala subhanallah. Cium jauh karo watu entuk ganjaran. itu karena batu tersebut pernah dicium Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sandal, ayo sandal, benda mati dong ini. Kula tekon. Sandal iki karo Kanjeng Nabi karo Malaikat Jibril mulya pundi? Sandal iki Kanjeng Nabi karo Malaikat Jibril mulya pundi? Halo? Kula ora wani jawab. Kadang-kadang mulya sandale Kanjeng Nabi, kadang-kadang mulya Malaikat Jibril. Secara umum mulya Malaikat Jibril. Tapi kalau kita lihat peristiwa Isra wal Mi'raj, lihat. Malaikat Jibril mengawal Kanjeng Nabi mulai dari bumi, naik ke langit 1 2 3 4 5 6 7. Sampai di Sidroh Al-Muntaha Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasul, saya mengantarmu sampai di sini." "Kenapa ya Jibril?" "Karena saya melangkah satu langkah tubuhku terbakar." Malaikat Jibril mandek ora iso neruske langkahnya. Subhanallah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat penjelasan Imam Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin, penulis kitab Syarah Sahih Muslim. Jadi menawi melihat riwayat-riwayat itu dicocokkan kali para ulama. Nek pendapatnya Samidi kan Isra Mi'raj niku jarine ngimpi. Nek ngimpi ayatnya mboten subhanalladzi asra, mboten ajaib. Tidak diawali dengan subhana, maha suci Allah, kan ngoten. Menurut penjelasan Imam Nawawi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Allah tidak hanya sekedar plus jasadnya, tetapi semua pakaiannya dari mulai imamah yang dipakai, jubahnya sampai sandalnya ikut ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sandale iso ketemu Allah sebab nemplek tenggone Kanjeng Nabi. Ayo mangan-mangan lho, Pak. Kula men tahu Pak, ceramah di sebuah daerah. Niku jamaah nggih, katak sithik kalih niki lah jamuran, jamaah 4.000 5.000-an orang. Niku gange sempit, nggone panjang ngoten. Kula dicepakke parkir temburi panggung. Kula salah masuk, akhirnya parkir saya lewat mereka. Lah kula pas medun ngoten niku, berhubung kula ustate, bupati ning nggih wis ning dhuwur panggung, kula langsung dipersilahkan, "Ustaz, silahkan Ustaz. Sandale ajeng tak copot." "Ustaz dipakai aja." "Wah, Ustaz begitu loh, dipakai aja enggak apa-apa." Klosone arep tak idak enek tulisane Al Hidayah. Ternyata klosone jilih klosoku ya. Ajeng kula idak kula ora penak. Lah kula idak malah sing nyuci ya boloku dhewe kabeh. Akhire sandal kula tinggal teng mburi ngoten. Kula mlaku kira-kira 100 meter, 150 meter. Langsung kula ning dhuwur panggung langsung jejer karo bupatine. Kula kaget. Kula noleh mburi, ternyata sandal kula wis ning dhuwur panggung. Padahal tak tinggal temburi mereka wow. Subhanallah. Sebabnya apa? Sebabnya digawakno karo banser. Itu panggungnya jauh lebih tinggi daripada niki. Panggungnya sak dhuwur sirah. Dhuwur banget niku panggungnya. Pada saat mahalul qiyam, orang-orang arep nyedak kowe dicegati banser kabeh. Ora entuk nyedak karo ustate. Wah, ora entuk nyedak karo panggung. Niku wong-wong ora entuk nyedak. Lah sandal kowe malah kurang ajar nongkrong ning dhuwur panggung lho. Orang diusir karo banser. Ayo mangangen-angen to. Sandal lembe nemplek teng sikil kula, iso munggah panggung kok. Padam arep nyegak panggung we diusir. Bagaimana jika sandal tersebut menempel kepada kaki paling mulia yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa ketemu dengan Allah. Ayo pun mangangen-angen. Contoh terakhir sebagai penutup. Kula panjenengan niki insya Allah bisa masuk surga lebih dulu daripada umat sebelum kita. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala di akhir kehidupan beliau yang ditanyakan kepada Malaikat Jibril adalah, "Ya Malaikat Jibril, tanyakan kepada Allah apa jaminannya untuk umatku." Kemudian Malaikat Jibril menghadap Allah, kemudian Allah pun menjawab di dalam hadis qudsi bahwa jaminannya Allah kepada umat Nabi Muhammad adalah surga belum akan dibuka untuk umat yang lain sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga terlebih dahulu. Pertanyaan kula, panjenengan karo umat Nabi Musa amalane akeh ndi? Halo. Karo umat-umat terdahulu hebat ndi? Posone, dakwahnya hebat mana? Asbabun nuzul surah Al-Qadar. Ya, asbabun nuzul surah Al-Qadar ada kata-kata Lailatul Qadri khairum min alfi sahar. Di pakare Gus Karim kula mungkin nek salah nyuwun didudul keng mburi. Itu asbabun nuzulnya adalah Malaikat Jibril didatangi Allah. Nabi Muhammad didatangi oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril cerita, ada umat Bani Israel bernama Sam'un Al-Ghazi. Namanya ditulis Sam'un Al-Ghazi. Umat Bani Israel yang beribadah 1000 bulan tanpa maksiat. Setiap siang hari jihad terus, dakwah terus. Setiap malam hari selalu menangis, tahajud, wirid, zikir kepada Allah. Tanpa maksiat 1000 bulan. Kalau ini orang maksiat sedina, orang iso pak. Allah. Lho ning omah mon maksiat, nontone Ustaz Yusuf Mansur, tapi iklane ya ora cekak meleh, Pak. Subhanallah. Nggih. Buka internet www.alhidayah ngoten mawon. Apa jenengan ketik tenggone Google Ustaz Sony Parsono, ngoten niku diketik enter jebret muncul. Tapi nggih, mbok sing lebone gambar sapa? Ten gambar rok cekak iki melu nebeng ya ngopo? Webnya Ahbabul Mustafa sami mawon, webnya Wisata Hati podo mawon. Nang buka Wisata Hati, webnya Ustaz Yusuf Mansur, yo enak mon klebon ngoten niku. Mboten sing lebone sapa yo ora paham. Nonton pengajian nang gone apa namanya? TV, yo iklane yo rok tekak mulai. Bagaimana kita akan bisa bebas dari maksiat? Bahkan nang gone ngarep omah kula niku enten warung makan rame banget. Iku sing jajan bangsane pegawai Adira. Lagar metu kok omah jam 09.00 isuk ngoten niku. Wah, sing jajan nang gorok sak mene iya. Aku agar pas metu ya tak paske pas rame ngoten niku. Ra di sawang mubazir, di sawang kok jarene ustaz. Allah yarham. Lho ngono ora pekewuh lho nggih. Ora ngerti iki omah ustaz ngarepe di dodolan ramene ra umum. Subhanallah. Nah, ini Sam'un Al-Ghazi tidak pernah bermaksiat dalam waktu 1000 bulan. Akhirnya apa yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar riwayat, mendengar kisah ada Bani Israil seperti itu. Kanjeng Nabi sujud, Kanjeng Nabi munajat, sing dipikir kula panjenengan. Bagaimana kita bisa nyalip lebih hebat daripada umat-umat terdahulu? Kalau ada seorang umat, seorang manusia, bukan nabi, bukan rasul, ibadahnya kaya ngoten. Napa mleh nabine, napa mleh rasule. Oleh karena itu munajatnya Kanjeng Nabi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangisannya Kanjeng Nabi dijawab oleh Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi sahar. Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa beribadah 1 malam kok diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pas saat itu Lailatul Qadar, maka pahalanya melebihi pahalanya umat Bani Israel bernama Sam'un Al-Ghazi, seorang manusia yang beribadah 1000 bulan tanpa maksiat. Subhanallah. Niku yang dimaksud adalah Sam'un Al-Ghazi, seorang Bani Israel yang ibadah 1000 bulan tanpa maksiat. Demikian kajian kita pada malam hari ini, menawi wonten kelentak-kelentunipun nyuwun pangapunten, sebab kula niki nggih nembe belajar dadi ustaz. Mugi-mugi, mugi-mugi siji-siji sing kula pesen ngeten. Nek panjenengan enten ustaz, kok yo lagi nembe latihan, ada kisah ngeten. Jeneng-jeneng do mlih mong. Saya tutup dengan kisah. Ada seorang alim, seorang yang bijaksana, didatangi seorang anak kecil. Anak kecil membawa burung emprit. Manuk emprit. Cah cilik niki wau tekon kali seorang yang alim ulama niki wau. Ya Syekh, ya Maulana, ya Tuan, menurut panjenengan burung yang saya pegang hidup atau mati? Cah cilik nyekel manuk emprit tekon kali ulama hidup atau mati? Ulama tersebut menjawab, tak jawab mati diculke ngeten urip. Tak jawab urip dipenek ngeten mati. Maka ulama ini mengatakan, wahai anak muda, nak, burung itu ada di tanganmu. Maka hidup dan matinya itu bukan tergantung saya, tapi tergantung padamu. Yang saya maksud adalah, Anda semua pulang dari tempat ini, besarnya Ahlus Sunnah di daerah jenengan bukan tergantung kiai-kiai yang ada di sini. Bukan tergantung Habib Syekh, bukan tergantung Jamuro, tapi hidupnya Ahlus Sunnah di daerah jenengan tergantung jenengan. Pun niku tok, itu prinsip di dalam dakwah saya. Selama kula niku iso manfaati ya kula dakwah ngoten. Wis ora manfaati kula kowe mundur tak bedina kelonan karo bojo ae enak banget niku. Rasa dakwah nanti jam 1 nganti jam 2 bengi. Prinsipnya itu hidup dan matinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yasinan cuman wong 10, cuman wong 20, selawatan malam Jumat wong 20, wong 30, yaitu hidupkan semua. Karena mati dan hidupnya Ahlus Sunnah bukan tergantung orang-orang besar, tetapi tergantung anak kecil. Kadang posisi kula panjenengan itu kaya cah cilik niku sing nyekel manuk emprit. Ahlussunnah ada di tangan kita, hidup dan matinya tergantung kita semua. Pulang dari tempat ini semangat kabeh, sedek ben amalan-amalan Ahlussunnah diamalno kabeh. Niku pesen kula, nyuwun pangapunten, walafu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.